Janin asmara tenting senandung di hamparan anjang sana perdana. Detik nada pun terlalu menyentuh kalbu, relung hati bak telaga rindu menyatu. Meraga diri merajut hening, sedih bak kurun waktu seselakan unggas dan menari dalam pelukan melagu. Terpukau dirimu tak meranta, rona merona membara, selingkan dia tutur pesona. Membara, selingkar dia tutur pesona.